ada kartis lebih tuan. Ambil kartis lebih. Permisi Horas. Baru pertama kali orang Batak disuruh menyanyi dangdut. Gimana model dia ini? Tor-tor dibuat joget dah. Iya, pas. Cubi, cubi, tan. Oh, oh. Cubi, cubi, tan. Senggol, senggolan. Oh, oh. Senggol, senggolan. Iya. Egeni, geni. Jadi sekarang. Kalau dicubi katanya sayang. Belum tentu neng. Genit, genit. Jadi sekarang. Kalau dicubi katanya cinta. Ale cinta murahan lo. Mate ho. Ya. Oke. Cubi, cubi. Ho, ho. Cubi, cubi. Senggol, senggolan. Horas, senggol, senggolan. Geni, geni. Jadi sekarang yang gak dicubit kagak disayang. Ya, galak, galak. Inang sekarang. Kalau dicubit dilempar sandal. Mampus. Tapi sayang kalau gadis patah hati sedang bercinta ditinggal pergi. Kurang ngokos akhirnya gadis manis bunuh diri. Cinta pertama ditinggal mati. Rantai gigi sama mamanya bilang pacaran situ sama preman. Cubit, cubitan. Ohoy, yang dicubit di buten. Senggol, senggolan. Ohoy, yang disenggol naik golan. Geni-geni, orang sekarang. Sebab objeknya meledak terus. Bagi-bagi. Geni-geni, jadi sekarang. Kalau ditanya bilangnya gak sengaja. Cacingan berkele, usung lapar, dan segala macam bisul. Atau sakit macam-macam yang bisa melendong. Ya, ya, habis musik ini.